فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau, qawluhu wal alladhina yattakhiduna al-qubura masajida. Dalam hadis yang sudah kita bacakan kemarin tentang min syirarin nas, di antara sejelek-jelek manusia, disebutkan yang kedua oleh Nabi adalah walladzina yattakhiduna al-qubura masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Nah, maka kata Syekh, fahum min syirali khalqi, maka mereka adalah min syiral khalq, termasuk dari sejelek-jelek makhluk. Wa illam yushriku, walaupun mereka tidak berbuat syirik, sekalipun mereka tidak berbuat syirik, kalau mereka jadikan kuburan sebagai masjid, maka mereka termasuk dari min syirril khalq, sejelek-jelek makhluk. Kenapa demikian? Di annahum fa'alu wasilatan min wasa'il syirk, karena mereka telah membuat sebuah sarana dari sarana-sarana kesyirikan. Ini yang jadi persoalan ketika mereka membuat sebuah media, sebuah wasilah, sebuah sarana dari sarana-sarana kesyirikan, maka mereka menjadi sejelek-jelek makhluk. Wal wasailaha ahkamul maqasid, karena dalam kaidah syar'iyah, kaidah usuliyah, disebutkan bahwasanya al wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail, sarana-sarana memiliki hukum yang sama dengan maqasid, tujuan-tujuannya. Sarana itu hukumnya sama dengan tujuannya. Wa in kanat duna martabatiha, sekalipun dia di bawah kedudukannya dari kedudukan maqasid. Al-wasail la ahkamul maqasid. Nah, sebagaimana yang sudah pernah kita bicarakan tentang kaidah ini. Lakinnaha tu'ti hukmaha bil ma'nal 'am, akan tetapi kaidah ini memberikan hukumnya secara ini dengan makna secara umum. Fa in kanat wasilatan, kalau dia menjadi sebuah wasilah, liwajibin, bagi sebuah kewajiban, syarat wajib, jadilah dia kewajiban dia. Karena ma la yatimu bil wajib illa bi fahuwa wajib. Dalam kaidah lain dikatakan ma la yatimu bil wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa menyempurnakan sebuah kewajiban, maka penyempurnanya itu dikatakan wajib. Nah, demikian dalam kaidah usuliyah. Sehingga al-wasailah ahkamul maqasid. Nah, wa in kanat wasilatan li muharramin, kalau wasilahnya itu adalah sebuah wasilah kepada sebuah keharaman, fa hiya muharramah, maka dia juga haram. Demikian. Fa syarrun nas fi hadha al hadis yanqasimu ila sinfain, berarti dalam hadis ini kata Syekh, syarrun nas, manusia yang jelek di dalam hadis ini dibagi menjadi dua bagian. Al-awal yang pertama adalah alladzina tudrikumus sa'ah wa hum ahya. Pertama adalah orang-orang yang dijumpai atau ditemukan oleh hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Orang-orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Asani alladzina yattakhidunal qubur masajid. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Ini kelompok kedua. Ada dua kelompok yang disebutkan dalam hadis ini berarti. Orang yang berjumpa dengan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Maka mereka adalah syarrul nas, manusia yang paling jelek. Nah, wa fi qawli sallam, dan di dalam sabda Nabi sallam, inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia, dalil ala anna nas yatafawatuna fi syarr. Maka ini menjadi dalil, bukti bahwasanya manusia mereka beragam, beraneka ragam dalam kejelekannya. Kenapa? Li'anna ba'dahum asyad min ba'din fihi. Karena sebagian mereka ada yang lebih jelek dari sebagian lainnya dalam perkara kejelekan. Dalam perkara kejelekan ada manusia yang lebih jelek, lebih buruk dari yang lainnya. Kama annahum yatafawatuna fil khairi aidan, sebagaimana mereka juga beraneka ragam, bertingkat-tingkat dalam kebaikan. Kalau dalam kebaikan juga mereka bertingkat-tingkat, demikian juga dalam kejelekan. Nah, liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Imran ayat 163, Allah menyatakan hum darajatun indallah, mereka itu darajat, bertingkat-tingkat indallah, di sisi Allah. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka perbuat. Wa dzalika min haitsul kaimiyah, maka hal itu dari sisi kaimiyah, dari sisi kaimiyah, dari sisi kuantiti, dari sisi banyaknya jumlah. Maka faman shallara ra'ataini, antara orang yang salat dua rakaat, falaisa kaman shalla arba'an, tentu tidak sama dengan orang yang melakukan salat empat rakaat. Dari sisi jumlah lebih banyak mana? Empat rakaat. Kan gitu ya. Nah, berarti lebih baik yang empat rakaat. Dari sisi apa? Jumlah. Begitu ya. Dari sisi kuantiti. Nah, wa min haitsu kaifiyah, tapi dari sisi kaifiyahnya, tata caranya, faman shalla wa huwa qanit khashi'un hadirul qalbi laisa kaman shalla wa huwa ghafil. Sedangkan barang siapa yang salat dalam keadaan dia tunduk, berdiri yang lama, ruku yang lama, khashi' khusyuk, hadirul qalb, dalam keadaan hadir hatinya, laisa kaman shalla wa huwa ghafil, tentu tidak sama dengan orang yang salat dalam keadaan dia lalai. Walaupun sama-sama dua rakaat, tetapi yang satu qanit, yang satu khudu', yang satu khashi' khusyuk, yang satunya hadirul qalb, ini tidak sama dengan orang yang ghafil, lalai dalam salat. Nah, demikian. Wa min haitsun naw'iyyah, dan dari sisi jenis juga beda. Dari sisi jenis, wal fardhu afdhal min an-nafal, salat yang wajib tentu lebih utama dari salat yang sunnah. Walaupun mungkin sama-sama dua rakaat, tapi yang satu wajib, yang satu sunnah, beda nilainya. Yang wajib lebih tinggi nilainya, lebih utama. Begitu ya, daripada yang sunnah. Demikian. Atau sama-sama dilakukan di tengah malam misalnya, tentu beda antara yang satu wajib yang satu sunnah, berbeda hukumnya, berbeda nilainya. Wa jinsu shalah afdal min jinsi sadaqah, demikian juga dari jenisnya, jenis salat tentunya lebih utama daripada jenis sedekah. Kenapa? Li'anna shalah afdalul a'mal badaniyah, karena salat adalah seutama-utama amalan badaniyah. Amalan badaniyah yang paling utama adalah salat. Adalah salat. Oleh karena salat memiliki kedudukan kedua setelah asyhadah. Nah, demikian. Okay. Sehingga dari sini kata Syekh Muzamin, wa hadza alladhi tadullu alaihi al-adillah wa madhhab ahli sunnati wal jamaah. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil merupakan mazhabnya, pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa tafadhul fil a'mal, yaitu adanya tafadhul fil a'mal, adanya keutamaan keutamaan dalam amalan. Yang satu lebih utama, yang lainnya tidak lebih utama. Demikian Ahlus Sunnah berpendapat, berpandangan. Hatta fil iman, sekalipun dalam masalah iman, alladhi huwa fil qalb, yang letaknya di dalam hati, tetap ada perbedaan. Walaupun dalam masalah iman yang letaknya di dalam hati, yatafadhalu an-nas fihi, di mana manusia berbeda-beda tingkatan keimanannya, berbeda-beda. Bal innal insan, bahkan sesungguhnya seorang insan, yahbusu fi nafsi annahu fi ba'dil ahyan yajid fi qalbihi minat iman ma la yajiduhu fi ba'dil ahyan. Bahkan kata Syekh bahwa seseorang terkadang dia yahbusu fi nafsi, terkadang di dalam dirinya dia merasa annahu fi ba'dil ahyan, dia dalam sebagian kesempatan, pada sebagian waktu, yajid fi qalbihi minal iman, terkadang dia mendapatkan di dalam hatinya dari keimanan, ma la yajiduhu fi ba'dil ahyan, apa yang tidak dia dapatkan pada sebagian kesempatan lain. Terkadang dia merasakan dalam hatinya keimanan yang begitu kuat, ya. Terkadang dia merasakan di bawah itu. Fakaifa baina syakhsin wa syakhsin, bagaimana antara seseorang dengan seseorang? Fahuwa yatafadhal aktsar, tentunya keimanan antara satu orang dengan orang lain jauh akan berbeda. Nah, pasti lebih, perbedaan itu akan lebih kelihatan. Wa khulasul bab, khulasatul bab, kesimpulan dari bab ini kata Syekh, annahu yajibul abdu yajibul bu'di nah annahu yajibul bu'du an syirki wa wasailihi, bahwasanya yajibul bu'du an syirki wa wasailihi, wajib untuk menjauh dari kesyirikan dan wasilah-wasilahnya. Nah, ini kesimpulannya, bahwasanya wajib bagi setiap insan untuk menjauh dari kesyirikan dan sarana-sarana kesyirikan. Wa yughallidu ala man abadallaha inda qabrin rajulin salih, dan wajib untuk yughallid, bersikap keras. Artinya apa? Betul-betul menjauh. Ala man abadallah inda qabrin rajul, inda qabri rajulin salih. Bersikap keras, yaitu betul-betul menjauh dari orang yang beribadah kepada Allah tetapi di samping kuburan orang yang saleh. Ya. Betul-betul menjauh dari orang yang seperti ini. Kenapa? Karena khawatir. Khawatir dia akan terjatuh seperti orang tersebut, atau dianggap oleh orang sama dengan orang tersebut. Demikian. Maka yudhallib, dihendaknya bersikap keras. Ini maksudnya bersikap keras ini menjauh, betul-betul menjauh, berhati-hati dari orang yang seperti ini. Wa kalamul muallif rahimahullah, dan ucapan muallif rahimahullah ta'ala di dalam sabda Rasulullah SAW, fi man abadallah, terhadap orang yang beribadah kepada Allah, yasmunus salah wa ghairaha, maka yang dimaksud beribadah di sini adalah mencakup di dalamnya salat dan yang lainnya, salat maupun yang lain. Apakah orang yang salat di samping kuburan, apakah orang yang melakukan sedekah di kuburan, apakah orang yang membaca Quran di kuburan, dan sebagainya. Hendaknya betul-betul menjauh dari orang yang seperti itu. Wal ahadis allati saqaha fi shalah, dan hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif tentang salat. Lakinnahu rahimahullah ta'ala ka'annahu qasa ghairaha 'alaiha, tetapi sepertinya muallif rahimahullah ta'ala mengkiaskan salat dengan yang lainnya, atau mengkiaskan yang lainnya dengan salat. Sehingga tidak hanya dalam perkara sholat kita betul-betul menjauh dari orang-orang yang beribadah kepada Allah di sekitar kuburan, apakah bentuknya sholat ataupun yang lainnya. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّدَقَةَ عِنْدَ هَذَا الْقَبْرِ أَفْضَلْ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِمَنْ اتَّخَذَهُ مَسْجِدًا. Sehingga barang siapa yang menyangka bahwa sedekah di samping kuburan ini lebih utama dari yang lainnya, maka itu merupakan bentuk penyerupaan dengan orang yang menjadikannya sebagai masjid. Nah, ini siapa yang menyangka bahwasanya bersedekah di kuburan seseorang misalkan, atau di satu kuburan itu lebih utama dari yang lainnya, berarti sama saja dia menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Demikian. Kenapa? Li'annahu yara anna li hadhihi al-bu'ah, karena dia melihat bahwa hadhihi al-bu'ah, tempat ini, aw liman fiha sya'nan yafdulu bihi 'ala ghairihi, atau bagi orang yang ada di dalamnya memiliki satu kedudukan yang lebih utama daripada yang lainnya. Nah, jadi alasannya dua. Pertama, boleh jadi karena menganggap tempat itu lebih utama, atau menganggap penghuni kubur itu memiliki sesuatu kedudukan yang menyebabkan lebih utama untuk beribadah di tempat tersebut, di kuburan tersebut. Nah, dibandingkan yang lainnya. Fa syaikh a'amma wa dalil khas. Sedangkan syaikh di dalam pembahasan kita ini menyebutkan secara umum salat maupun amalan lainnya. Walaupun dalilnya khusus tentang salat. Fa'intilah, kalau seandainya dia mengatakan la yastadilu bidalil khas ala al'am, enggak boleh kita berdalil dengan hadis yang khusus untuk perkara yang umum. Ujiba, maka dijawab, inna syaykh arada bidalik annal illah hiya ta'zim hadal makan. Kenapa syekh menjadikan dalil yang khusus untuk perkara yang umum? Karena syekh menginginkan dengan itu bahwa alasannya adalah sama. Yaitu apa? Karena alasan mengagungkan tempat tersebut. Inilah. Karena alasan mengagungkan tempat tersebut, jadilah perkaranya diumumkan oleh syekh. dijadikan sebagai perkara yang umum, walaupun dalilnya khusus. Nah, likaunuhu qabran, karena dia adalah kuburan. Wa hadza kama yujad fi shalah, yujad fi ghairiha min al ibadat. Sebagaimana didapatkan di dalam salat, maka didapatkan pula pada amalan lainnya dari ibadah-ibadah lain. Fayakunu ta'min min babil qiyas la min babi shumulin nas lahu lafdhan. Sehingga generalisasi atas sifat pengumuman, mengumumkan hadis yang khusus ini, hanyalah min babil qiyas, hanya sebagai bentuk kias saja. Mengkiaskan apa? Mengkiaskan ilatnya, mengkiaskan alasannya yang menjadi alasan kenapa dia beribadah di tempat tersebut. Nah, la min babi syumulin nas, bukan dari sisi syumulin nas, cangkupan dari sebuah dalil secara lafaz, bukan. Nah, jadi kalau dari sisi cangkupan cakupan dalil secara lafaz, maka dalil ini kita katakan khusus bagi salat, khusus bagi salat. Tetapi dari sisi illah, dari sisi alasan, maka dalil ini bisa secara umum, ya, karena illatnya sama, alasannya sama, yaitu apa? Menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat yang lebih utama daripada tempat lain, ya. Nah, maka Syekh menginginkan dengan membawakan dalil secara khusus di sini adalah yang disamakan dalam perkara illahnya, dalam perkara alasannya, yaitu ta'zim hadal makan, mengagungkan kuburan ini. Ya, karena adanya pengagungan terhadap kuburan ini dalam bentuk ibadah di sisinya, di samping kuburan, maka ini menjadi alasan kenapa Syekh membawakan dalil yang khusus. Nah, walaupun secara kaidah dalil yang khusus tidak bisa diberikan kepada permasalahan yang umum, ya. Tetapi yang diambil oleh Syekh di sini adalah ilatnya, alasannya. Nah, demikian. Bukan dari sisi sumuliyah nas, bukan dari sisi sumuliyah an-nas, ya. Demikian ikhwati a'azana wa jazakumullah barakallahu fikum. Ini yang dibawakan oleh Syekh di dalam pendalilan terhadap bab ini. Nah, demikian nakta'i biadal qadar, kita cukupkan sampai sini. Aku lukau lihada astagfirullahi walakum walisal muslimin wal muslimat min kulli dzab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alaikumsalam.